بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dalam kajian materi yang ketiga sebelum salat duhur siang tadi, kita telah memasuki pembahasan tentang wukuf. Wukuf di Padang Arafah, di mana wukuf di Padang Arafah ini merupakan rukun haji yang paling penting. Atas dasar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah maknanya adalah bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga masalah wukuf ini sangat penting untuk diketahui, jangan sampai kita terlewatkan darinya. Kita telah tahu bahwa waktu wukuf dimulai sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, yakni selepas sholat duhur. Selepas sholat duhur berada di Padang Arafah dengan melakukan talbiyah, berzikir, bertahlil, membaca Al-Quran dengan mengarahkan pandangan dan wajah kita ini ke arah kiblat. Disunnahkan ketika berdoa mengangkat tangan menghadap ke kiblat, yakni Ka'bah, di mana setelah kita keluar dari Mina menuju ke Padang Arafah, disunnahkan untuk kita mampir di Namirah. Namun dalam sekian kondisi di waktu-waktu terakhir ini, sangat sulit bagi terkhusus jamaah haji Indonesia untuk bisa hadir di Namirah, karena posisi Namirah di luar Arafah. Posisi Namirah di luar Arafah. Sehingga jangan sampai ketika kita sudah berada di Padang Arafah, karena sekedar ingin untuk hadir di Masjid Namirah, akhirnya kita keluar lagi ke Namirah setelah tergelincirnya matahari. Jadi, saya ulangi, begitu kita berjalan dari Mina setelah terbitnya matahari menuju ke Arafah, sebelum tergelincirnya matahari memungkinkan bagi kita untuk atau disunnahkan untuk mampir ke Namirah sebagaimana dahulu Rasulullah mencontohkannya. Namun apabila kita sudah masuk ke Arafah, di mana wukuf di Arafah itu dimulai setelah tergelincirnya matahari. Setelah tergelincirnya matahari, kalau kita bisa melakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi, maka itu yang baik. Hadir di Namirah, begitu tergelincir matahari berangkat masuk ke Arafah. Tetapi kalau tidak mampu, maka kita langsung ke Arafah walaupun belum tergelincir matahari, sudah sampai di Arafah tetapi tidak memulai niat wukuf. Karena kondisi orang yang penuh, kadang-kadang kita sampai duluan sebelum duhur. Maka jangan meniatkan apa? Wukuf di Arafah. Begitu sudah masuk waktu duhur, ya, kita sholat duhur jamak dengan apa? Asar, jamak takdim di qasar, dua-dua. Di situ kita meniatkan wukuf, niat di dalam hati tanpa dilafadzkan, wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah harus sampai sampai terbenamnya matahari. Harus sampai terbenamnya matahari. Dia misalkan mulai jam 1 siang atau jam 2 siang di Arafah. Kemudian sebelum terbenam matahari dia keluar, maka tidak dibenarkan ini. Nah, ini perkara yang penting untuk diketahui, sehingga tidak boleh kita meninggalkan Arafah kecuali setelah terbenamnya matahari. Misalkan kita terlambat masuk ke Arafah karena penuhnya orang, bis sudah pada macet, mau jalan pun tidak mampu kadang-kadang. Sampai di Arafah misalkan jam 4 sore atau jam 5 sore, 1 jam sebelum terbenamnya matahari, itu pun tidak apa-apa. Yang penting dia menunggu sampai terbenamnya matahari. Ini perkara yang penting. Begitu matahari sudah terbenam, diizinkan bagi orang-orang yang wukuf untuk meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Setelah terbenam matahari pada tanggal berapa kita? Tanggal berapa? Tanggal 9 masih. 9 Dzulhijjah. Ya, orang-orang di tanah air berpuasa ya, puasa Arafah. Tapi yang wukuf atau jamaah haji tidak dibenarkan untuk berpuasa di tanggal 9 itu. Setelah matahari terbenam, maka mulai kita menuju ke Muzdalifah untuk melakukan sholat maghrib dan isya secara jamak, tetapi jamak takhir. Karena perjalanan dari Arafah menuju ke Muzdalifah cukup memakan waktu. Baru sampai di Muzdalifah sudah masuk waktu isya. Maka melakukan sholat jamak takhir, diakhirkan jamaknya maghrib ya 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat dengan azan sekali dan qomatnya 2 kali. Nah, kalau mampu berjamaah dengan jamaah yang ada di Muzdalifah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, maka kita berjamaah sendiri di sana. Ini ketika sudah sampai di Muzdalifah. Apa namanya, Lutfi, kapan dimulai wukuf? Ketika matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah ba'da dzuhur. Berakhir sampai saleh terbenamnya matahari. Boleh enggak keluar sebelum terbenam matahari? Enggak boleh. Harus menunggu sampai terbenamnya matahari. Setelah selesai terbenam matahari dari Arafah menuju ke Mina atau ke Masjidil Haram? Masjid. Dari Muzdalifah. Iya. Dari Arafah menuju ke mana? Muzdalifah, bukan Mina ya. Kan alhamdulillah, berarti konsen masih alhamdulillah. Jadi dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, sesampainya di Muzdalifah kita sholat maghrib dan isya. Tapi kadang-kadang tidak jarang jamaah haji bercerita terlambat perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah, sehingga tidaklah dia sampai ke Muzdalifah kecuali waktu isya sudah keluar, pertengahan malam ya. Karena akhir waktu isya dari pendapat yang rajih yang kuat bahwa berakhir dengan datangnya pertengahan malam. Begitu pertengahan malam maka waktu isya sudah berakhir. Barang siapa yang khawatir seperti ini, maka boleh baginya untuk sholat di perjalanan antara Arafah dan Muzdalifah, di mana saja dia mendapatkan tempat sholat jamak takhir maghrib dan isya. Sekali lagi, sebaiknya sholat dilakukan di Muzdalifah jamak takhir dengan satu azan dan dua iqamah kalau mampu. Kalau karena suatu kondisi kita terlambat untuk sampai di Muzdalifah, maka jangan memaksakan diri untuk sholat di Muzdalifah. Tetap kita sholat di dalam ruang lingkup waktunya ya, walaupun dalam perjalanan Arafah Muzdalifah. Di Muzdalifah kita melakukan mabit, menginap di sana. melakukan mabit di Muzdalifah. Nah, ada. Jadi apa tinggal di Arafah itu sampai setelah salat fajar tadi ya. Yang enggak itu nanti di Muzdalifah. Oh. Kalau di Arafah begitu terbenam matahari silakan meninggalkan padang Arafah. Jadi perhatian atau mungkin tadi sebelum duhur sempat terucap itu perlu diluruskan bahwa kita meninggalkan Arafah setelah terbenamnya matahari menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah melakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir, satu adzan dua iqamah. Kemudian kita melakukan mabit. Mabit itu menginap artinya, ya, menginap di Muzdalifah. Menginap di Muzdalifah. Sebagian ulama menyatakan disunnahkan untuk sholat fajar di Muzdalifah. Sekarang kita tanggal berapa ini sudah? Tanggal 9 malam 10 atau sudah tanggal 10 malah? Tanggal 10 Dzulhijjah malam. Kenapa? Kalau Hijriah itu perubahan waktunya kapan? Maghrib. Ya. Jadi ketika kita keluar dari Arafah sudah tanggal berapa? Sudah 10 Dzulhijjah. Malam 10 Dzulhijjah ya. Beda dengan waktu miladi Masehi ini ya, apa? Perubahan waktunya jam 00 jam 12. Kalau Hijriah perubahan waktu dari hari ke hari berikutnya terbenamnya matahari. Berarti kita keluar dari Arafah setelah terbenamnya matahari itu adalah malam 10 Dzulhijjah. Berjalan menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah saya ulangi, kita melakukan mabit, menginap di sana sampai sholat fajar. Sebagian ulama ada yang menyatakan wajib bagi setiap jamaah haji untuk menunggu waktu fajar dan sholat berjamaah di Muzdalifah. Sholat berjamaah subuh di Muzdalifah, sebagian ulama menyatakan itu adalah wajib. Bahkan sebagian yang menyatakan itu rukun. Sebagian yang lainnya menyatakan itu mustahab, disukai. Dari sekian pendapat ini yang kuat adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani bahwa itu adalah wajib. Wajib untuk melakukan sholat fajar, sholat subuh berjamaah di Muzdalifah setelah menginap di sana. Tetapi bagi kaum wanita dan orang-orang yang sudah berumur lanjut atau orang yang sakit, diperbolehkan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum sholat fajar. Tapi dengan syarat apa? Telah melewati pertengahan malam. Sudah melewati pertengahan malam. Boleh bagi kaum wanita, ibu-ibu atau orang yang sudah lanjut usianya untuk melanjutkan perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, meninggalkan Muzdalifah sebelum sholat subuh setelah lewat pertengahan malam, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina. Tetapi bagi kaum pria atau pihak-pihak yang punya kemampuan, punya kemampuan di sini bukan hanya dari segi fisik saja. Terus bagi kaum wanita ada yang menyatakan saya mampu kok, saya sehat. Hati-hati, di saat meninggalkan Muzdalifah menuju Arafah itu juga padat. Iya, padat sekali. Kadang-kadang kita akhirnya kecapean ya, terkhusus kaum wanita karena mayoritas mereka lemah. Ketika kecapean maka besoknya dia bisa kesulitan melakukan lempar jumrah Aqabah yang itu juga berat ya, atau tawaf ifadah yang itu dan sa'i. Ini tanggal 10 cukup berat ini pelaksanaannya, tanggal 10 Dzulhijjah. Kembali kita ke Muzdalifah, berarti kita sholat fajar di mana? Di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari. Setelah sholat di Muzdalifah, maka sebelum terbitnya matahari kita menuju ke Mina. Sebelum terbitnya matahari maka kita segera menuju ke Mina. Banyak yang keliru di sini. meninggalkan Muzdalifah menunggu terbitnya matahari. Ini suatu kekeliruan, ya. Tidak sama antara berangkat dari Mina ke Arafah, karena itu harus setelah selesainya terbitnya matahari, ya, pada hari ke-8, pada hari ke-9. Tetapi ketika meninggalkan Muzdalifah setelah sholat fajar, tidak perlu menunggu terbitnya matahari. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Muzdalifah kita menuju ke mana? Pada hari ke-10 menuju ke Mina. Dari Muzdalifah kita menuju ke Mina. Semua perjalanan ini kita dalam keadaan bertalbiyah. Menyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik dan seterusnya. Atau boleh kita menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau zikir-zikir yang lainnya. Nah, selama perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Sesampainya di Mina, nah ini sudah hari ke-10 ini, kaum muslimin di tempat lain melakukan sholat Id. Maka kita pertama kali yang dilakukan di Mina adalah melempar jumrah. Jumrah yang dilempar ini namanya Jumratul Aqabah, atau diberi nama dengan Jumrat Al-Jumratul Kubra. Jumrah yang dilempar pada hari ke-10 Hijriah atau Dzulhijjah adalah Jumratul Aqabah. Di sana di Mina ini ada 3 jamarat. Jamratul Aqabah pertama adalah Al-Jumratul Ula, Al-Jumratul Al-Wusta, kemudian Al-Jumratul Kubra atau Al-Jumratul Aqabah. Posisinya nanti belum mungkin dipraktekan. Posisi Jumratul Aqabah adalah yang paling dekat dengan Makkah, yang paling dekat dengan Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi posisinya begini. Yang paling dekat dengan Ka'bah atau Masjidil Haram itu adalah Jumratul Aqabah. Kemudian sesudahnya atau di sampingnya Jumratul Wusta yang di tengah. Wusta itu artinya tengah-tengah. Kemudian sebelumnya adalah Al-Jumratul Ula. Nah, jadi saya ulangi, ketika sampai di Mina tanggal 10 kita meninggalkan Muzdalifah kapan Mabruk? Tanggal 10 kapan? Sebelum fajar. Setelah sholat fajar di Muzdalifah. Dan setelah terbit? Sebelum. Nah, sebelum terbit matahari. Menuju ke mana? Ke Arafah atau ke Mina? Jadi dari Muzdalifah menuju ke Mina. Sesampainya di Mina, apa yang dilakukan Bapak siapa namanya? Pak Yoso, apa dilakukan di Mina? Bukan. Sesampainya di Mina melakukan apa, Mikdad? Jumrah apa itu? Jumrah Aqabah. Nah, jumrah yang paling dekat kepada Masjidil Haram. Namanya jumrah apa, Ahmad? Aqabah. Nah. Nah, ini nanti akan disebutkan tentang tata cara melakukan lempar jumrah. Nah, melempar jumrah, Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang pertama harus diperhatikan bahwa sering jamaah haji itu membawa batu-batu yang akan dilemparkan sejak di Arafah. Ya, ini satu kekeliruan. Atau menyibukkan diri ketika di Muzdalifah mengumpulkan batu-batu. Ini juga suatu yang semestinya tidak dilakukan. Tetapi batu-batu itu dikumpulkan dalam perjalanan dari Muzdalifah menuju ke Mina, atau di Mina sendiri bisa kita mendapatkan batu-batu yang akan kita gunakan untuk melemparnya. Berapa jumlah batunya? 7. jumlah batu yang akan kita lemparkan adalah 7 buah batu. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Ya, ukurannya mungkin sekelereng ya, sebesar kelereng atau lebih dari itu sedikit. Sebesar kelereng atau lebih sedikit. Nah, ada suatu khurafat yang banyak diyakini oleh jemaah haji bahwa melempar jumrah itu artinya melempari syaitan. Ya, melempari syaitan, sehingga ketika melempar itu betul-betul dengan marah-marah, kadang-kadang ada yang mencaci maki, subhanallah. Padahal enggak boleh mencaci maki ya. Dan itu keliru, keyakinan yang keliru, khurafat. Nah, kita tidak tahu apa hikmahnya. Ini semua dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, melempar dengan 7 lemparan. Setiap lemparan disertai dengan takbir. Dengan menyatakan Allahu Akbar. Yang kedua juga Allahu Akbar. Yang ketiga Allahu Akbar sampai 7. Nah, di sebagian orang atau jamaah haji ada doa-doa. Setiap melempar itu ada doanya. Itu semua tidak dicontohkan. Di dalam beberapa buku manasik itu disebutkan bahwa ada doa-doa tertentu di sana. Tidak ada doa tertentu di saat melempar jamarat kecuali takbir saja. Nah, dan tidak boleh batu-batu ini diganti dengan yang lainnya seperti sendal. Apa? Biar kuat ya, merasa pakai sendal jadi menghinakan syaitan katanya. Nah, jadi enggak benar ya, syaitannya malah Farhan diambil sendalnya nanti. Batunya gede, akhirnya karena enggak mampu melempar kena orang di sebelahnya. Bocor. Nah, akhirnya kita jatuh pada perbuatan kefasikan. Nah, jadi itu tentang jenis batunya. Kemudian waktu pelemparan, nah ini tidak dibenarkan seseorang ketika sudah sampai di Mina. Ya. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Allah. Setelah sesampainya di Mina, kita keluar dari Muzdalifah sebelum terbitnya matahari. Mungkin saja tiba di Mina matahari pun belum terbit. Mungkin saja. Bagi yang subhanallah, Allah gampangkan perjalanannya dari Muzdalifah ke Mina. Maka hati-hati, jangan sampai kita terburu melempar jumratul aqabah sebelum terbitnya matahari. Sunnahnya adalah setelah terbit matahari baru diizinkan untuk melempar jumratul aqabah. Ini dari sisi waktunya. Kemudian tidak dibenarkan sekali lempar lebih dari satu batu. Nah, tidak dibenarkan melempar lebih dari satu batu dalam setiap lemparan. Nah, karena itu adalah sikap ghulu, sikap yang berlebihan, yang tidak boleh dilakukan. Di saat akan melempar, dia memposisikan Ka'bah atau Makkah berada di arah tangan kirinya. Ya. Jadi begitu sampai dari Muzdalifah sampai ke Mina dan hendak melempar jumratul aqabah, ingat bahwa posisikanlah Ka'bah atau Masjidil Haram pada posisi tangan kiri kita dan Mina ya pada posisi tangan kanan kita, sehingga menghadapnya ke sana. Nah, ya, ini di saat melempar jumrah. Ada yang berkeyakinan bahwa di saat melempar harus menghadap kiblat. sehingga memaksakan diri. Nah, inilah yang sering kita dengar banyak kejadian ya. Di saat melempar jumrah ini banyak musibah, ada yang meninggal karena terinjak-injak karena keyakinan-keyakinan seperti ini, meyakini bahwa melempar jumrah itu harus menghadap kiblat misalkan, sehingga dia memaksakan diri untuk pergi ke arah yang menghadapkan dirinya ke kiblat. Disitulah terjadi tabrakan ya, dan disitulah akhirnya memakan korban. Kalau seandainya jamaah haji mau memahami sesuai dengan sunnah Rasul, insya Allah akan meminimalisir adanya korban. Jadi hal ini perlu diperhatikan bahwa di saat melempar jumrah ini tidak diharuskan menghadap ke kiblat, bahkan memposisikan Masjidil Haram bagian tangan kiri kita dan Mina berada di sebelah tangan kanan kita. Nah, kemudian ketika selesai kita melakukan pelemparan Jumratul Aqabah, dengan itu selesai pulalah talbiyah. Talbiyah berakhir setelah pelemparan ketujuh di Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, setelah itu tidak disunnahkan lagi kita menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Nah, berakhir pada lemparan ke-7. Setelah itu selesai. Nah, kemudian tentang tata cara melempar. Di sana di 3 jumrah ini sudah disiapkan haud atau apa, kubangan, di tengahnya ada tiang-tiang. Ini sekarang atau banyak jamaah haji mengira bahwa lemparan itu harus mengenai tiang. Ini suatu kekeliruan sehingga memaksakan diri. Kalau enggak kena, tambah lagi satu lagi sampai kena. Ini keliru. Tiang itu hanya dijadikan sebagai tanda bahwa disinilah jumrah. Diusahakan batu-batu itu masuk ke kubangan itu tadi. Nah, masuk ke kubangan tersebut. Nah, ini terkait dengan Jumratul Aqabah. Tempatnya sudah diubah sekarang. Jadi satu arah sekarang. Bukan bulan. Bukan bulan lagi. Jadi kalau toh kena tembok dia jatuh lagi ke bawah. Masya Allah, pemerintah Arab Saudi jazakumullah khair, yakni benar-benar memperhatikan ya fasilitas demi fasilitas untuk jamaah haji yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menambah taufik bagi mereka. Nah, kemudian sampai kapan berakhir pelemparan itu? Dijelaskan di sini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, walahu an yarmiyaha ba'da az-zawal walau ila al-lail idza wajada harajan fi ramyiha qabla az-zawal. Pada asalnya pelemparan jumrah itu dilakukan setelah terbitnya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Namun dalam kondisi seorang mendapatkan kesulitan, kembali lagi karena kondisi yang seperti itu, diperbolehkan untuk melempar jumrah setelah zawal. Khususnya ini butuh pengertian dari jamaah haji. Kadang-kadang kita ingin mengejar yang afdol, akhirnya kita jatuh pada suatu yang menyulitkan kita. Enggak, kita mau sunnahnya sebelum zawal. Akhirnya memaksakan diri ke jumrah untuk melempar sebelum zawal. Ternyata di waktu itu penuh orang. Nah, penuh jamaah haji. Dan ini sangat membahayakan. Sebaiknya kita sabar. Disebut oleh Syekh walaupun sampai malam hari. Labas. Nah, karena kondisi sebagaimana telah disebutkan dalam hadis diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukannya sebelum zawal. Ya, tetapi kalau seandainya kita tidak mampu melakukannya, maka itu bukan berarti nilai haji kita menjadi kurang. Nah, setelah kita menyelesaikan Jumratul Aqabah ini, maka setelah itu kita melakukan tahallul. Ada yang melakukan setelah itu az-zabah. Jadi urutannya adalah urutan pada tanggal 10 Jumratul Aqabah, kemudian az-zabah menyembelih, ya, menyembelih damut tamattu, seekor kambing. Kemudian setelah itu tahallul. Tahallul yang di sini, tahallul yang kedua, tahallul tsani. Disunnahkan bagi kaum pria untuk menggundul. Itu lebih baik, lebih sempurna dan lebih didahulukan oleh Allah dan Rasulnya. Menggundul bersih rambutnya. Tetapi boleh bagi dia hanya sebatas mencukur pendek seluruh rambut. Bagi kaum pria, seluruh rambutnya. Bagi kaum wanita, sama seperti tahallul awal, mengambil sebagian dari rambutnya sepanjang ujung jari kurang lebih 2 cm. Nah, setelah melakukan tahallul, ya, yang pertama tadi apa, Lutfi? Jumrah, kemudian menyembelih kurban, kemudian tahallul tsani. Nah, dalam tahallul tsani ini yang afdal apa? Siapa? Allah. Abu Hafid, naam. Menghabiskan, ya, menggundul, naam. Lah, setelah tahallul, setelah itu kita melakukan tawaf. Nama tawafnya adalah tawaf ifadah. Nama tawafnya dinamakan dengan tawaf ifadah. Nah, dalam tawaf ifadah ini sama seperti ketika tawaf yang pertama. Tawaf apa dinamakan, Rifki? Yang pertama, Fikri? Tawaf pertama kapan dilaksanakan? Datang Mekah untuk umrah. Dinamakan tawaf apa? Naam, Abu Luqman. Sudah ketemu catatannya belum? Naam. Lakh Amir. Tawafnya dinamakan tawaf apa? Amir, nah. Tawaf kudum. Tawaf kudum atau tawaf? Nah, siapa yang bisa nyebutnya? Tawaf umrah. Iya, itu yang pertama. Nah, sekarang pada tanggal 10 Dzulhijjah kita melakukan tawaf ifadah namanya. Sama tata caranya seperti tawaf kudum. Nah, mungkin Saleh menyebutkan tawafnya gimana caranya ketika masuk Masjidil Haram. Apa yang harus dia lakukan? Keliling Ka'bah. Tentunya keliling Ka'bah. Tapi gimana caranya? Mau keliling gimana? Mulai pertama. Caranya tawaf. Tawaf. Tempat Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad. Terus. Kalau mampu dipegang atau dicium Hajar Aswad. Kalau enggak mampu, isyarah. Apa yang dia ucapkan? Takbir Allahu Akbar. Terus kita sampai ke mana? Rukun Yamani. Rukun Yamani. Nah, sampai Rukun Yamani disunnahkan apa? Disunnahkan enggak memegang? Disunnahkan. Disunnahkan. Kalau enggak mampu? Enggak pakai isyarat. Ahsan. Nah, setelah itu? Setelah itu doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini di mana posisinya? Al-Hajar al-Aswad. Naam, ahsan. Ada satu hal penting yang perlu diketahui. Pada putaran, tiga putaran pertama disunnahkan apa ya Mubarak? Lebih cepat. Tapi itu hanya khusus pada tawaf qudum saja. Tawaf ifadah semuanya sama. Jalan agak cepat pada tiga putaran pertama, ke satu, kedua, dan ketiga, itu hanya berlaku pada tawaf qudum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat tawaf disunnahkan bagaimana pakaiannya ya Al-Akh Muhsin? Sebelah kiri, yang terbuka sebelah kanan. Itu pun juga hanya khusus pada tawaf qudum. Pada tawaf ifadah tidak dilakukan. Loh, kenapa sih Ustaz? Apa bedanya? Kok enggak disamakan aja sudah, sama-sama tawaf? Maka kita menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika sahabat melihat Rasul, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tawaf ifadah tidak melakukan al-ittiba. Al-ittiba itu apa? Memposisikan, menyelimpangkan baju ihram pada bahu sebelah kiri dan membiarkan bahu sebelah kanan terbuka. Di tawaf ifadah Rasulullah tidak melakukannya. Maka sahabat pun meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Inilah sikap seorang muslim sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melakukan tawaf ifadah 7 putaran juga berikutnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Amir Khalid. Tidak, Amir Khalid nih pertanyaannya sekarang. Selesai tawaf 7 kali, apa setelah itu? Iya, masya Allah. Salat sunnah di mana salat sunnahnya? Di mana? Makam Ibrahim. Masya Allah. Di makam Ibrahim. Apa yang dibaca di saat sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim? Fikri. Kuli ayuhal kafirun. Rakaat kedua. Kul huwallahu ahad. Nah, sebelum kita melakukan sholat, Abu Luqman, 2 rakaat apa yang diucapkan? Apa itu doanya? Ayat Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sebelum salat 2 rakaat. Dengan itu selesailah tawaf al-ifadah. Setelah itu kemana menujunya? Ke Safa dan Marwah untuk melakukan sa'i. Ya. Jadi yang mutamattir melakukan haji tamattu, tawafnya 2 kali, tawaf qudum dan tawaf ifadah, sa'inya juga 2 kali. Sa'i umrah dan sa'i haji. Nah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Keluar dari Ka'bah menuju ke Bukit Safa. Apa yang dibaca di Bukit Safa? Ya, Miqdad. Apa itu? Menjelang naiknya itu membaca Inna Safa wal Marwah. Nah, Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Kalau yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ayatnya dilanjutkan. Silakan nanti mau dihafal selanjutnya atau mau cukup sampai di sana. Nah, Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Nah, faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Kemudian setelah baca ayat Abu Hafiz bada Allahu bi, mengucapkan ucapan nabda'u bima bada Allahu bihi. Apa maknanya ya Abu Abdullah Ahmad? dimulainya apa yang Allah mulai kan? Ahsan, kami memulai sa'i ini dengan cara yang dimulai atau didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca itu Inna Safa wal Marwa, kemudian apa ya Saleh? Kita di bukit apa nih? Di bukit Marwa apa di bukit Safa? Kan? Safa. Nah, setelah itu baca apa kita? Sebelum itu, siapa yang bisa menyebutkan? Takbir sebanyak 3 kali. Setelah takbir baru membaca La ilaha illallah dahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahda la syarika lah wa anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Naam, sebanyak 3 kali. Di antara setiap ucapan ini diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan apa yang kita sukai. Caranya berdoa, kita menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan. Nah, kemudian kita turun ke bukit Marwah. Nah, ini dengan selesainya ini maka kita sudah dinyatakan selesai dari ihram. Ya, sudah dinyatakan selesai dari ihram. Boleh kita melepas baju ihram, boleh kita mandi, kemudian boleh kita memakai wangi-wangian, boleh kemudian kita apa namanya melakukan apa-apa yang selama ihram dilarang. Nah, jumrahnya masih jumrah aqadah. Nah, kemudian setelah itu kita dengan berbaju biasa kita melakukan mabit di Mina kembali pada malam ke-11, ke-12 dan 13. Pada malam ke-11, ke-12 dan ke-13. Bagi yang terburu karena ada suatu perkara, boleh dia hanya malam 11 dan malam 12 saja. Ya, boleh dia melakukan mabit hanya pada malam 11 dan malam 12. Kalau punya waktu dan itu yang lebih baik, maka dia baru melakukan mabitnya sampai malam ke 13. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi. Ini dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah juga Allah menyatakan barang siapa ta'ajjal, terburu-buru karena ada urusan, dia hanya mampu menginap 2 malam, maka silahkan, dia tidak terkenai dosa. Mau 3 malam dan itu yang lebih baik, silahkan. Nah, pada siang harinya kita melakukan pelebaran jumrah tanggal 11, 12 dan 13 dalam keadaan sudah tidak pakai baju ihram. Ya, dalam keadaan sudah berpakaian biasa, sudah bebas. Nah, melempar jumrah. Nah, melemparnya mulai dari jumratul ula. Jumratul ula itu yang paling jauh dari arah Ka'bah, sebaliknya dari jumratul aqabah. Melempar sebanyak 7 kali. Nah, sama tata caranya. Bertakbir pada setiap lemparan, diusahakan lemparan itu langsung masuk ke apa namanya? Kubangan tersebut. Nah, tidak ada doa khusus, ya. Diposisikan Ka'bah pada bagian tangan kiri kita dan Mina berada di sebelah kanan kita. Nah, dan hati-hati, di sana kita harus mengikuti rambu-rambu. Alhamdulillah oleh pemerintah Saudi sudah disiapkan rambu-rambunya. Setelah melempar ini kita kemana, jalannya kemana, jalan keluarnya kemana. Nah, jangan ada yang melanggar. Nah, supaya tidak membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Nah, ini dengan ini berarti kita telah menyelesaikan manasik haji. Kemudian pada akhirnya ada tawaf yang berikutnya, namanya tawaful wada'. tawaf yang terakhir dinamakan tawaful wada. Yang pertama tawaf kudum, yang kedua tawaf al-ifadah, yang ketiga dinamakan tawaful wada. Apa itu tawaful wada? Tawaful wada itu adalah tawaf perpisahan, dilakukan apabila seseorang sudah mau meninggalkan Makkah. Sudah mau meninggalkan Makkah. Kalau masih belum, jangan dulu. Masih pingin tinggal di sana, pingin di Masjidil Haram, mau sholat dulu, karena sholat di sana lebih utama dari 100.000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Mau tinggal, jangan dulu melakukan tawaf wada. Tetapi tawaf wada dilakukan setelah memang kita telah menyelesaikan urusan di kota Makkah dan akan keluar meninggalkan Makkah. Di situ kita melakukan tawaf wada. Tata caranya sama dengan tawaf ifadah. Tidak ada ar-raml, putaran, tiga putaran pertama dengan jalan cepat tidak ada. Kemudian tidak ada pula al-ittiba, ya, menyelendangkan baju ihram ke bahu bagian kiri. Nah, tapi yang lainnya sama. Ada sholat dua rakaat juga di makom Ibrahim. Ada satu hal penting terkait dengan tawaf ifadah. Kita kembali kepada tawaf ifadah. Ada satu perkara penting diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa pada hari keberapa tawaf ifadah itu? Pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Bagi seseorang yang sudah menyelesaikan lempar jamarah, kemudian zabah, menyembelih, mencukur, maka hendaknya melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga. Nah, pada hari tersebut. Jangan sampai dia tunda tawaf ifadah itu. Oleh beliau disebutkan, kata beliau bahwa lakin alaihi an yatufa tawaf al-ifadati fil yawm nafsihi idza arada an yastamirra fi tamattu'ihi al-madhkur wa illa fa innahu idza amsa wa lam yatuf 'ada muhriman kama kana qabla ar-rami fa 'alaihi an yanzi'a thiyabahu wa yalbas thawbay al-ihram. Ini perhatikan, pada tanggal 10 kita sudah lempar jumratul aqabah, kita sudah melakukan sembelih kurban, sudah tahallul, ya. Tapi kita tidak segera tawaf ifadah, tertunda sampai sore hari, sampai terbenamnya matahari, belum melakukan tawaf ifadah. Maka dalam kondisi seperti ini, dia kembali lagi menjadi muhrim dengan memakai baju ihramnya kembali seperti sebelum dia melempar jumratul aqabah. Nah, jadi usahakan tawaf ifadah dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari itu. Nah, boleh berurutan langsung, kalau capek istirahat sebentar, yang penting pada hari tersebut. Jangan sampai terbenam matahari dalam keadaan belum melakukan tawaf ifadah. Nah, ini beberapa hukum global tentang masalah manasik. Di situ masih ada beberapa pembahasan yang lainnya, insyaallah akan terus kita bahas, baik dalam bentuk penyajian secara langsung seperti yang kita lakukan pada hari ini, bisa pula melalui tanya jawab yang akan dijawab pada malam hari ini selepas sholat isya, insyaallah ta'ala. Kembali diingatkan, tanya jawab insyaallah atau pertanyaan dituangkan dalam bentuk tulisan. mungkin kita istirahat sejenak untuk 10 menit setelah itu kita lanjutkan atau saya kembalikan kepada panitia. Nah, kalau Saya terima dari akhwat itu.